Mitra bisnis, meski kasus Century seolah telah kehilangan greget lantaran tertutup oleh kasus-kasus lain yang ramai diulas oleh media, seperti kasus Sismin Bakum atau kasus rekening gendut Polri, hingga maraknya ledakan tabung gas. Namun, sebuah pernyataan kontroversial muncul terkait dengan kasus Century yang diungkap oleh mantan Menkumham Yusril Iza Mahendra. Menurut Yusril, jika dirinya sampai terseret oleh kasus Sismin Bakum, maka ia akan membongkar semua rahasia yang terkait dengan kasus Century. Seperti apa pandangan Quick Yanggi melihat fenomena ini? Segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, apa pendapat Bapak atas pernyataan dari mantan Menkumham Yusril Iza Mahendra atas kasus Century? Ya, yang mengatakan buka-bukaan itu kan banyak. Pak Susno segala macam, wakil ketua PPATK, tapi kan tidak bisa membuktikan sampai sekarang aliran dana itu memang ke partai politik. Gitu. Baik Pak Quick, Pak Yusril juga mengatakan bahwa masalah Century bakal terungkap jika aliran dananya memang dibuka. Apa pendapat Bapak? Ya memang. Memang benar Pak Yusril. Akan tetapi aliran dananya tidak dibuka. Hitslah, ada faktor X yang kita tidak tahu. Selain itu, Pak Yusril juga mengatakan, jika kasus Century dibongkar, maka bisa jadi akan ada pemilu ulang di negara kita. Apa Bapak juga melihat hal yang sama, Pak Quick? Saya tidak berani mengatakan lihat atau tidak lihat, karena saya tidak tahu apa yang dimiliki Pak Yusril. Ya, kalau Pak Yusril bisa membuktikan dengan jelas bahwa aliran dananya itu mengalir kepada Pak SBY, Partai Demokrat. Sehingga dengan demikian lalu bisa dikatakan bahwa Partai Demokrat itu menangnya karena nyogok, gitu, karena politik uang. Nah itu terus kemudian tidak berlaku pemilu ulang. Ya, tapi apa iya sampai segitu? Apa seorang Yusril bisa seperti itu? Partai-partai politik protes terang-terangan di MK karena daftar pemilih tetap nggak karu-karuan sundrungannya. Itu juga tidak apa, dikalahkan begitu saja nggak tidak bisa apa-apa kan. Lalu yang lebih hebat lagi, waktu itu kan partai saya sendiri PDIP, tetapi karena saya juga kebetulan kenal baik dengan Pak Prabowo, dengan Pak Wiranto, segala Golkar pun. Saya mengatakan kalau Anda-Anda semuanya ini yakin ya, karena daftar pemilih tetapnya itu kacau, sebetulnya tidak perlu rame-rame. Katakan saja, kalau begitu serakahnya, ambil semua deh, kami tidak mengirim orang ke DPR. Kalau itu kan sudah selesai, mesti pemilu ulang, jujur kan. Begitu saja tidak mau, disuruh korban kehilangan kursi di DPR, saya tidak mau bagaimana, setelah menggerutu begitu hebat. Jadi perjuangan apa ini, partai-partai besar. Tapi Pak, jika itu yang ditempuh, bukankah kita akan membentuk kekuasaan yang absolut? Apa iya? Menurut saya bubar. Ya artinya itu kan perlawanan ahimsa. Jadi gini, kalau bisa dibayangkan ada DPR ya, terus kemudian partai-partai itu memang mendapat suara, mendapat kursi, kalau digabung malah banyak sekali. Terus kemudian tidak mau kirim orang. Boikot total, udah tidak mau ikut campur lah, ambil saja. Jadi dengan demikian kan tidak bisa dipersalahkan, ngalah kok. Tapi apa ya betul, terus mereka bisa memerintah gitu. Dan kemudian lalu timbul berbagai masalah hukum kan. Pengambilan keputusan, gimana? Tidak pernah quorum segala macam itu. Diberi solusi yang begitu jelasnya tidak mau, tidak berani. Banyak cara, gandingan menangnya seperti itu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.